إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tak terasa bulan suci Ramadan telah diambang pintu. Sebuah bulan yang para sahabat terdahulu bergembira menghadapinya. Mereka saling mengucapkan selamat dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena ia adalah bulan diturunkan Al-Quran. Karena ia adalah bulan, ya akhi, yang dipenuhi dengan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana, amalan-amalan seorang hamba dilipat gandakan. Di sana, ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya dan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna lillahi utaqa minan nar, sesungguhnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, wadzalika kullalailah, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Maka ayyuhal ikhwah, seorang muslim hendaklah ia memperhatikan ketika hendak menghadapi bulan Ramadan, tentunya yang harus dia pikirkan adalah persiapan menuju kepadanya. Bukan persiapan materi sebatas makan ataupun minum, akan tetapi yang lebih agung dari itu, mempersiapkan diri kita menuju bulan suci Ramadan, agar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhal Islam, sungguh sangat merugi orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah naik mimbar, lalu kemudian beliau berkata amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, atani Jibril, Jibril datang kepadaku, lalu berkata, kul ya Muhammad amin, katakan hai Muhammad amin, rogima anfum ri'in, celaka, dihinakan seseorang hamba, adroka syahra Ramadan, dakhala syahra Ramadan, yang masuk ke dalam bulan Ramadan, thumma kharaja minhu falam yughfar lah, lalu kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, amin. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya akhal Islam, seorang muslim hendaklah mempersiapkan dirinya, persiapan-persiapan untuk menghadapi puasa Ramadan. Yang pertama, ya akhal Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum, hendaklah setiap kita mempelajari ilmu tentang puasa, tentang hakikat puasa Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya akhi, suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ya akhi, yaitu ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan kita, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, rahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan, kata Rasulullah, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua ya akhi, yaitu hendaknya puasa kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memulai Ramadan dan bagaimana kita mengakhiri Ramadan? Tentunya kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya umat al-Islam, suatu amal yang tidak disertai dengan ilmu yang benar menyebabkan amal tersebut ditolak oleh Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, kewajiban kita mempelajari tentang fikih Ramadan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita safar misalnya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit misalnya? Apa yang harus kita lakukan dari adab-adab puasa? Berapa banyak ya akhi? Sebagaimana Rasulullah mengabarkan kepada kita, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'athash. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan sama sekali dari pahala puasa kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Sungguh sangat merugi demi Allah. Ia menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Ternyata setelah tenggelam matahari dia tidak mendapatkan pahala puasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya akhi, dia pun hendaklah mempelajari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan pahala sama sekali. Ketahuilah ya akhal Islam, sesungguhnya hakikat puasa tiada lain adalah dalam rangka mendidik dan membina jiwa kita dan rohani kita agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa ya akhi? Agar tujuannya agar kalian bertakwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ya akhi, ketakwaan itulah tujuan dari berpuasa. Bagaimana tidak? Seorang hamba ketika berpuasa dilatih dirinya untuk bersabar, menghadapi syahwat, menghadapi hawa nafsu, sehingga pada waktu itu ia terlatih untuk senantiasa mengekang syahwatnya dan hawa nafsunya. Ketika seorang hamba terbiasa melatih dirinya mengekang daripada syahwatnya, daripada hawa nafsunya, tentunya ia akan mudah untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya akhi, orang yang berpuasa, ia adalah diharapkan hasilnya dapat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ummatal Islam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan mengenai banyak sekali keutamaan di bulan Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat asyayatin maradatul jin." ثم نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر شر أقصر. Kata Rasulullah, apabila malam pertama di bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan dikuncilah pintu-pintu neraka dan diikatlah setan-setan yang durhaka. Lalu kemudian ya Allah subhanahu, kemudian ada seseorang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan tersebut, dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangilah, jangan engkau berbuat buruk di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, memerdekakan hamba-hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah, ya akhal Islam, ini adalah kesempatan yang sangat besar buat kita, kesempatan yang sangat besar untuk masuk ke dalam surga ya akhi. Karena pada waktu itu amalan soleh seorang hamba dilipat gandakan, syaitan-syaitan yang durhaka diikat, sehingga seorang hamba diberikan kemudahan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, seorang mukmin melihat bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan penuh sukacita. Dia mengharapkan agar senantiasa bisa bertakwa kepada Allah. Karena seorang mukmin ya akhi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fa huwa mukmin." Barang siapa, kata Rasulullah, yang merasa gembira dengan kebaikannya dan merasa sedih dengan keburukannya, maka ia adalah seorang mukmin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام. Maka sesungguhnya ketika kita mengetahui betapa mulianya bulan Ramadan, kewajiban setiap muslim adalah menghormati bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ahadukum yasumu sauman fala yarfuth wala yaskhab wala fa in qatalahu ahadun falyaqul inni shaimun inni shaim." Kata Rasulullah, apabila seseorang, kata Rasulullah, sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor, jangan pula ia berkata atau mengeluarkan suara-suara yang gaduh. Apabila seseorang ingin mengajaknya bertengkar, maka katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Di sini Rasulullah ya akhi, membimbing orang yang berpuasa untuk menjauhi adab-adab yang tidak bagus ketika puasa. Yang pertama yaitu rafath, yaitu berkata kotor, berkata mengenai persetubuhan antara suami istri, berkata mengenai perkataan-perkataan yang jorok dan kotor yang tidak layak seorang mukmin untuk mengatakannya. Yang kedua ya akhi, yaitu sakhab, yaitu mengeluarkan suara-suara gaduh. Aneh memang, ketika datang bulan Ramadan, petasan pun mulai merebak. Apakah mereka tidak tahu mengenai larangan-larangan hal itu? Dan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita menghormati bulan puasa. Karena ya akhi, orang-orang kafir tak akan pernah membiarkan orang Islam untuk beribadah kepada Allah dengan tenang. Aneh memang, ketika bulan puasa acara televisi pun semakin menjadi kemaksiatan kepada Allah. Ditawarkan acara-acara yang melalaikan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk tilawatul Quran. Padahal ya akhi, seorang hamba hendaknya menghabiskan waktu-waktu bulan Ramadan dengan banyak-banyak berbuat kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Kata Rasulullah, adalah Rasulullah orang yang sangat dermawan terhadap harta. Dan adalah Rasulullah lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Malaikat Jibril. Dan adalah Rasulullah, kata Ibnu Abbas, bertemu dengan Malaikat Jibril setiap malam untuk mempelajari Al-Quran. Dan Rasulullah lebih dermawan dengan hartanya daripada angin yang bersepoi. Subhanallah. Berarti ya akhi, pada bulan Ramadan kita kuatkan dua amalan ini. Yang pertama yaitu sedekah. Yang kedua yaitu tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Dan itu sangat menjadi besar pahalanya ya akhi ketika di malam hari. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sawm wal Quran yashfa'an li sahibihi yaumal qiyamah. Nanti kata Rasulullah pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada pelakunya. Berkata puasa, ya Rab, mana'tuhu ta'am wa syahwah, fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah mencegah ia dari makanan dan syahwat, maka berikan syafaat untukku kepadanya. Berkata Al-Quran, ya Rab, mana'tuhu naum bil lail. Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah mencegah ia untuk tidur di malam hari, maka berikan syafaat aku untuknya. Itu menunjukkan ya akhi, di bulan, di siang hari, kita fokuskan dengan puasa dan banyak beramal kebaikan. Dan di malam hari kita fokuskan untuk membaca Al-Quranul Karim, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para salafus salih, ketika datang bulan Ramadan, mereka sibuk dengan mempelajari Al-Quran. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar kita dikeluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa kita. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan senantiasa kekuatan untuk berpuasa Ramadan dan menjauhi hal-hal yang mengurangi puasa Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.